بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة Hadirin segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan materi kitab Al-Usul Al-Thalathah, tiga landasan pokok agama ini, bahwa menjadi kewajiban setiap diri muslim terhadap agamanya empat perkara yang harus dia ketahui, sebagaimana telah kita ketahui bersama. Perkara yang pertama, dituntut seorang muslim untuk berilmu tentang agama Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, dituntut kepadanya untuk mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Selanjutnya yang ketiga, dituntut pula dia untuk berdakwah, menyampaikan ilmu tadi kepada lainnya, agar tidak terhenti untuk dirinya, tetapi bisa dinikmati oleh saudara lainnya. Dan yang keempat adalah dia bersabar di atas rintangan menyampaikan dakwah, menyampaikan al-haq tadi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih pada bagian yang pertama adalah al-ilmu, yakni seorang muslim dituntut mengetahui, menuntut ilmu tentang agamanya. Yang mana perkara pertama ini terdiri dari tiga masalah. Dua masalah sudah kita lalui, telah kita bahas, dan kita akan menginjak pada masalah yang ketiga. Apa masalah yang pertama? Yakni ma'rifatullah. berilmu tentang agamanya, yang pertama dia mengenal Allah Jalla wa'ala sebagai Rabbnya yang dia ibadahi, yang dia sembah, maka dia dituntut untuk mengetahuinya supaya tahu siapa yang dia sembah. Dan telah dijelaskan bahwa cara mengetahuinya dengan ayat-ayat kauniyah dan dengan ayat-ayat Quraniyah. Ayat-ayat kauniyah melalui apa saja yang telah Allah Jalla wa'ala ciptakan di muka bumi ini, maka kita merenungkannya bahwa semua ini tidak mungkin ada kecuali ada penciptanya. Setelah dia mengetahui penciptanya, maka dia luruskan, peruntukkan ibadah hanya kepada dia semata. Sedangkan tanda-tanda Quraniyah, sekian banyak ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan Allah Jalla wa'ala sebagai zat pencipta, pengatur, pemelihara. Sekian bukti kita bisa ketahui dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu, maka kita dituntut untuk meyakininya, mengimaninya. Maka dengan itu luruslah kita kepada siapa kita beribadah. Yang kedua, ma'rifatun nabiyyih, mengenal terhadap nabinya. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai akhir dari silsilah beliau Al-Qurashi Al-Hashimi, dan beliau anak keturunan dari Nabi Ismail alaihis salam, dan Ismail adalah putra dari Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihis salatu wassalam. Naam. Maka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada beliau, baik melalui sejarah, sirah, perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing diri perlu mengharuskan untuk mengetahuinya dengan seksama, untuk semakin menumbuhkan kecintaan kepada Nabi dan Rasul yang termulia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menginjak pada perkara yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam. Kewajiban yang pertama bagi seorang muslim menuntut ilmu tentang agamanya, ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyyih, mengenal nabinya, dan yang ketiga, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Masing-masing dibuka kitabnya di halaman ke-13, di halaman ke-12 paling bawah ada cetakan tebal qauluhu, perkataan penulis rahimahullah, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, diterangkan oleh yang mensyarah kitab ini Al-Syeikh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Semoga Allah Jalla wa'ala panjangkan umur beliau dengan dipenuhi amalan-amalan yang saleh yang bermanfaat untuk umat ini, baik fatwa-fatwa beliau, demikian pula karya-karya beliau, nasihat-nasihat beliau, arahan-arahan beliau kepada kaum muslimin, terkhusus ahli sunnah wal jamaah, yang beliau sampai hari ini masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala hidup. Beliau termasuk salah seorang ulama kibar, ulama senior di kerajaan Saudi Arabia. Para ulama ahli sunnah wal jamaah sudah mulai mencapai usia yang lanjut, para ulama kibar. Hari-hari ini kita telah mendengarkan berita sakitnya Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafidhahullahu wa syafah, semoga Allah jaga beliau dan Allah segera sembuhkan. 6. Mengingat juga usia beliau yang sudah melebihi dari 80 tahun, maka di sana adanya penanganan khusus. Alhamdulillah juga dari kalangan keluarga kerajaan, dalam hal ini putra mahkota yakni Muhammad bin Salman hafizahullah ta'ala, menangani dan mengurusi secara langsung pengobatan beliau. Dikirimlah beliau untuk berobat di rumah sakit takhusus yang berada di Jeddah dengan penerbangan pesawat khusus yang telah diperintahkan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah kondisi beliau semakin membaik dengan adanya penanganan tadi. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan balasan yang setimpal buat Waliul Ahad putra mahkota atas apa jaza beliau kepada salah seorang ulama ahli sunnah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Al-Mujahid Al-Allamah hafizahullahu ta'ala. Naam, kita lihat syarahnya Asy-Syaikh Salih bin Fauzan hafizahullah. Alladhi huwa dinu hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah Islam yang merupakan agamanya Rasul alaihi salatu wassalam. Bal huwa dinullah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya agamanya Rasul, tetapi itu agamanya Allah Jalla wa'ala. Agama yang mulia, agama yang hak. Alladhi amara bihi ibadahu. Yang Allah Jalla wa'ala telah perintahkan hamba-hambanya dengannya untuk berpegang dan mengikutinya sebagai keselamatan baginya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ayatnya innad dina indallahil islam. Sungguh semata-mata agama di sisi Allah Jalla wa'ala hanyalah al-islam. Walladhi amaraka bittiba'ih, yang mana Allah Jalla wa'ala telah perintahkanmu untuk mengikutinya. Wa anta mutalibun bihi, la budda an ta'rifa hadzal din, maka engkau tertuntut dengannya, mengharuskan engkau tahu tentang agama ini. Artinya tidak boleh ada seorang yang mengaku muslim, seorang pun dia untuk jahil terhadap al-Islam. Mengapa demikian? Karena Islam agamanya Rasul. Islam adalah agamanya Allah. Islam adalah agama yang mulia. Islam adalah agama satu-satunya yang hak. Sehingga tertuntut bagi pemeluknya, penganutnya untuk mengetahui hadad-din, agama yang mulia ini. Maka terus dia berupaya dalam hidupnya untuk mengetahui tentang Islam. Wal Islam huwa dinu jami'ir rusul. Maka ternyata Islam itu adalah agama seluruh para rasul alaihimussalatu wassalam. Bukan hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi adalah agamanya para rasul alaihimussalatu wassalam. Sehingga seseorang yang mengikuti rasul di zamannya, mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam, mengikuti Taurat di zamannya, maka dia jadi muslimun, menjadi muslim. Setelah datang kitab berikutnya Al-Injil, Allah tunjuk Nabi berikutnya Isa alaihi salam, maka tidaklah lagi dia mengikuti yang sebelumnya karena telah datang kitab yang sesudahnya, yakni Al-Injil. Maka kemudian dia mengikutinya, jadilah dia muslimun. Nasara yang mengikuti agama Isa alaihi salam, maka dia sebagai muslim di saat itu. Maka demikian pula setelah datangnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau maka mengharuskan bagi setiap diri mengikuti ajaran penutup para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, jadilah dia muslim. Dan siapa yang ingkar, tidak mau mengikuti ajaran beliau dari kalangan umat yang sebelumnya ahlul kitab setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisu bimuslimin. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bukanlah dia seorang yang muslim. Maka dari sini tahulah kita jawabannya, mengapa orang itu kafir? Karena tidak mau mengikuti Islam. Dia masih bersikukuh dengan agama Yahudinya atau dengan agama Nasoronya setelah diutusnya Nabi yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang dijadikan ikutan. Maka dia tunduk dan menyerahkan diri dengan apa yang telah dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. 6. Kullur rusul dinuhum al-Islam. Selanjutnya kata beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, bahwa seluruh para rasul agama mereka itu al-Islam bil makna al-am, dengan makna secara umumnya. Semua berada di atas Islam. 6. Fa kullu man ittaba'a rasulan minar rusul fahuwa muslimun lillahi azza wa jalla. Maka setiap orang yang mengikuti rasul dari para rasul, maka dia dikatakan sebagai orang muslim, sebagai orang yang menyerahkan diri lillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Munqadan lahu, muwahhidan lahu. Maka dia terikat dengan apa yang diajarkan, disampaikan oleh rasul yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dia ikuti tadi. Dan dia jadilah orang yang bertauhid kepada Allah dengan cara dia mengikuti ajaran yang disampaikan oleh rasul yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza al-Islam bima'nahu al-'am. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, maka ini merupakan Islam dengan makna secara umumnya. 6. Innahu dinur rusul. Innahu dinur rusul jami'an. Ketahuilah, ditegaskan kembali oleh beliau bahwa Islam adalah agamanya para rasul semuanya. Jadi bukan baru Islam itu sejak zamannya Nabi Allah Muhammad SAW saja, tetapi sudah menjadi agama ikutan dari para rasul dan nabi yang sebelumnya. Fal Islam huwal istislamu lillahi bittauhidi. Maka Islam maknanya adalah al-istislam, menyerahkan diri lillah, kepada Allah Jalla wa'ala. Layaknya seseorang yang menyerahkan diri pasrah dengan apa yang ditetapkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan suatu perintah, maka dia sami'na wa ata'na, dia siap mendengar dan taat, dia mengikutinya. Apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka dia jauhi dan dia menahan diri untuk tidak melakukannya. Al-istislamu lillah bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid, dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan terikat kepadanya, kepada Allah, dengan cara melakukan ketaatan. Seorang sudah mengetahui Allah sebagai Rabbnya, dia sudah mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, maka dia siap untuk menjalani apa saja yang Allah tetapkan. Al-inqiyadu, keterikatan kepadanya, bitta'ah, dengan cara taat. Taat dalam bentuk menjalani perintah, taat dalam bentuk menjauhi larangan. Maka taat bukan hanya dalam bentuk menjalankan suatu aktivitas, suatu amalan, suatu perbuatan, tapi menahan diri dari apa saja yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Allah Jalla wa'ala, yang tersebut pula dalam hadis Nabi SAW, seluruh apa yang dilarang, maka kita menahan diri, kita menjauhi, kita mencegah diri, maka itu juga bentuk makna ketaatan. Saya tidak lakukan ini, saya tidak mau lakukan ini, saya jauhi ini. Kenapa? Kenapa? Karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu juga mempunyai nilai pahala di sisi Allah. Walaupun dia tidak berbuat. Gambaran kita melakukan ketaatan itu adalah seperti halnya harus melakukan aktivitas, melakukan ketaatan-ketaatan dalam bentuk menjalankan perintah. Tapi mungkin tidak terbayang kepada kita ketika kita menahan diri, yang mana kita lakukan tadi karena Allah, maka itu adalah bentuk ketaatan pula. Kalau tidak, niscaya hawa nafsu kita turuti, kita akan terjang, kita akan lakukan, tidak peduli dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita adanya al-inqiyadu lahu, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjalani ketaatan dalam bentuk pula menjauhi seluruh apa yang dilarangnya. Dan itulah makna takwa. Menjalani apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, sebagai upaya membentengi dirinya dari azab Allah. Cara untuk selamat dari azab Allah, jalani apa yang diperintah, jauhi apa yang dilarang. Itulah jalan keselamatan. Wal khulus minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri secara total. Al khulus, melepaskan secara total, minasyirki, dari segala bentuk kesyirikan, baik kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil sekalipun. Wa ahlih, dan berlepas diri pula dari pengikutnya. Menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap bara, berlepas diri bukan hanya perbuatannya, tapi juga dari pelakunya. Tidak bisa dipertemukan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. 6. Sebagaimana tidak pula bisa disatukan. 6. Hati orang-orang yang beriman, yang bertauhid, dengan orang-orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana adanya kebencian, permusuhan, sampai mereka mau beriman kepada Allah Jalla wa ala. Itu semua yang memberitakan adalah Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat-Nya. Maka Islam sekali lagi disebutkan al-istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal khulus minasyirki wa ahlih. Antum berikan tanda di situ untuk mengetahui definisi Islam. 6. Berikutnya beliau menjelaskan ammal Islam bima'nahu al-khas. Sedangkan Islam dengan makna secara khusus. Kalau tadi sudah kita pahami makna Islam secara umum, maka berikutnya kata beliau Islam secara khusus. فَهُوَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ba'da bi'tsatir rasul sallallahu alaihi wasallam, karenanya setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dinun illa dinih alaihi salatu wassalam. Tidak ada agama kecuali agamanya. Karena tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah beliau sampai tegaknya hari kiamat nanti. Sehingga tidak ada tawar-menawar atau negosiasi untuk mencari cara lain, jalan lain, agama lain, kecuali menerima dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La dinun illa dinih. Wal Islam in hasara fittiba'ihi. Maka Islam terbatasi pada mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui Islam adalah dari beliau, mengikuti ajaran beliau. Tidak ada cara lain, tidak ada alternatif lain untuk mengikuti Islam kecuali melalui jalur beliau. Dan itu salah satu hikmah diutusnya Rasul, adalah menyampaikan, menyambung apa yang dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk sampai kepada hambanya. Perantaranya, penghubungnya adalah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul dan Nabi umat ini. Maka beliau yang menyampaikan. Cara kita untuk mengetahui apa itu Islam, apa yang disampaikan oleh beliau, maka dengan mempelajarinya. Mempelajari sunnah-sunnah beliau, ajaran yang telah beliau sampaikan pada seluruh hadith-hadith beliau yang sahih, yang di sana terkandung kaitannya dengan masalah akidah, yang di sana terkandung masalah ibadah, terkandung masalah akhlak, muamalah, dan seluruh sisi-sisi tentang Islam bisa diketahui melalui apa yang diajarkan oleh beliau. Sehingga dikatakan al-Islam in hasara fittiba'ihi sallallahu alaihi wasallam. Fala yumkin lil yahud an yaqul ana muslim. Maka tidak mungkin ada orang Yahudi kemudian dia menyatakan saya muslim. Yaqul awan nasara yaqul, ataupun ada orang nasara, nasrani menyatakan ana muslim, saya ini muslim di hari ini. Maka ucapannya itu bertolak belakang dengan apa yang dia yakini. Kalau dia konsekuen dengan ucapannya dia muslim, maka pasti dia tinggalkan agama Nasara atau agama Yahudi, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Tidak mungkin dia bertahan dengan agama sebelumnya. Maka dia dikatakan muslim setelah dia mengikuti Rasulullah, mengikuti al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin Yahudi maupun Nasara menyatakan seperti itu ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yattabi'u, setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia tidak mau mengikutinya. Maka dia orang yang ingkar, dia kufur. Walaupun dia menyatakan diri seperti itu, tetapi dia masih bersikukuh di atas agama asalnya. Fal Islam ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ittiba'uhu. Maka Islam setelah diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mengikuti beliau. sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan firman Allah Jalla wa'ala yang kita sudah sangat seringkali mendengarnya, tepatnya pada surat Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah perintahkan kepada beliau, Qul ya Muhammad, in kuntum, jika kalian itu tuhibbunallah, memang cinta sungguh kepada Allah, fattabi'uni, maka kalian hendaknya mengikuti aku, mengikuti ajaranku, mengikuti caraku di dalam kalian beragama. Yuhibbukumullah, yang dengannya secara langsung Allah akan cinta kepada kalian. Tanpa kalian memintanya, maka Allah Jalla wa'ala akan secara langsung mencintai kepada hamba yang mencintai kepada hamba yang menjadi utusannya. Syarat untuk mendapatkan kecintaan dari Allah, maka adalah mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa al-Islam bima'nahu al-'am wa bima'nahu al-khas. Maka dengan itu kita telah tahu Islam dengan arti secara umumnya, dan demikian pula Islam dengan makna secara khususnya. Ma'rifatu dinil Islam. Berikutnya, bahwa pada kalimat ma'rifatu dinil Islam ada kelanjutannya, yakni bil adillah. Mengenal Islam bil adillah. Adillah adalah kata dalam bentuk jamak. Tunggalnya adalah dalil. Dalilun, jamaknya adillatun. Maka mengikuti Islam itu dituntut dengan dalil-dalilnya. Dalilnya dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. La bittaqlid, ditandaskan dengan kata adillah dengan dalil-dalil tadi. La bittaqlid, bukan dengan taklid. Mengikuti Islam bukan dengan taklid, tapi dengan apa? Adillah. Taklid itu mengikuti seseorang atau sosok, ya, tanpa dia mengetahui dari sisi mana dia lakukan perbuatan tadi. Yang penting pokoknya dia mengikuti dia, mengikuti orang tadi. Maka semacam ini adalah taklid. Sedangkan kita mengikuti Rasulullah SAW bukan taklid, tetapi ittiba. Bisa dibedakan antara taklid dengan ittiba. Ittiba adalah mengikuti sosok yang ditunjuk nam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikutinya dengan dalil. Maka mengikuti semacam ini bukanlah taklid, tetapi namanya ittiba. Kita diperintah untuk ittiba dan kita dilarang untuk taklid. Nam. Wa innama bil adillah minal Qur'ani wa minas sunnah. Maka hanyalah dalil-dalil itu adalah dari Al-Quran dan demikian pula dari Sunnah. Hadza huwal ilmu. Itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ilmu itu adalah Al-Quran dan itu ilmu itu adalah Sunnah. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah fil kafiyah asy-syafiyah, dalam suatu bait syairnya kata beliau, al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabah hum ulul irfani. Ilmu itu adalah qala Allah, firmannya Allah. Ilmu itu adalah qala rasuluh, sabdanya rasulnya. Qala sahabah, dan ilmu itu adalah perkataan sahabah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hum ulul irfani, mereka lah yang mengetahui nam agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diperintah untuk mengikuti agama Islam tadi dengan dasar al-haq. Mal ilmu nasbuka lil khilafah, nasbuka lil khilaf safahah baina ar-rasuli wa baina ra'yi fulani. Maka tidaklah ilmu tadi bagian untukmu untuk terjadinya khilaf, terjadinya perselisihan, yang itu merupakan sikap safaha, sifat kebodohan. 6. Bainar rasuli wa bainar ra'yi fulani, yang kamu dengan itu membenturkan antara apa yang disampaikan oleh Rasul dengan pendapatnya seseorang. Bukanlah demikian, tetapi ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Hadha huwal ilm, maka itu adalah ilmu. Al-ilmu, ilmu al-kitab wa sunnah. Ilmu itu adalah firmannya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ilmu itu adalah sunnah, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. 6. Setidaknya kita sudah mendapatkan ilmu yang sedikit waktu yang sudah kita lampaui tadi, bahwa bagaimana sesungguhnya kita mengenal agama Islam yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dua bagian tadi, dan demikian pula makna ilmu yang telah didefinisikan oleh para ulama rahimahumullahu ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.